Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah qirat atau masalah mudharabah. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas masalah baru, yaitu mengenai masalah al-masaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Hussein al-Asfihani al-Syafi'i fi kitabihi at-takrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. Faslun. Wal-musaqatu ja'izatun al-nakhli wal-karmi walaha syara'itu ayyukaddiraha bimuddatin ma'lumatin وأن ينفرد العامل بعمله وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل ويشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة. Yang artinya, fasal menerangkan bab musaqah. Musaqah jaizatun adalah akad yang diperbolehkan ala nakhli wal karmi. Akad yang diperbolehkan untuk tanaman kurma dan tanaman anggur. Walaha syara'itu, dan akad musaqah ini harus memenuhi beberapa syarat. Ayyukaddiraha bimuddatin ma'lumatin, hendaknya akad musaqah ini akad yang dibatasi dengan waktu yang diketahui. Wa ayyan faridal 'amilu bi'amalihi, dan pekerja adalah orang yang yanfarid, orang yang mengerjakan pekerjaannya dan tidak boleh dicampur tangan oleh orang lain. Wa alla yashtarita musyarakatal maliki fil amal, dan hendaknya dalam akad musaqah ini tidak disyaratkan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa yushtaratu lil 'amil juz'un ma'lumun min al-thamarah, dan hendaknya si pekerja telah ditentukan bagiannya, juz'un ma'lumun, dengan bagian yang diketahui dari hasil buah yang akan dihasilkan. Kemudian summal 'amalu fiha 'ala dharbaini, pekerjaan dalam akad musaqah ini dibagi menjadi dua. 'Amalun ya'udu naf'uhu 'ala thamarah fa huwa 'ala al-'amil. Yang pertama, pekerjaan yang manfaat daripada pekerjaan tersebut kembali kepada buah, dan pekerjaan ini adalah yang wajib dikerjakan oleh pekerja atau oleh amil. Wa amalun ya'udu naf'uhu 'alal asli, dan pekerjaan yang mana manfaat daripada pekerjaan ini adalah kembali kepada pohon tersebut. Fahuwa ala rabbul mal, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang wajib ditanggung oleh pemilik tanah. Akad musaqah ini kalau kita lihat artinya dalam kamus bahasa Arab adalah diambil dari kata as-saqyu, siraman. Jadi musaqah ini kalau kita artikan menurut arti bahasa adalah diambil dari kata as-saqyu yang artinya adalah siraman. Adapun akad musaqah kalau kita lihat pengertiannya dalam kitab fikih adalah ayata aqada sahibu syajari ma'a ghairihi ala ayyakuma bi islahihi wa ta'ahudihi wa ma yuhtaju ilaihi min amalin wa ya'khudhu juz'an mu'ayyanan mimma yakhruju minhu min samarin. Yang artinya kesepakatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kebun bersama dengan orang lain, yang mana dalam kesepakatan ini pekerja harus melakukan pekerjaan atau harus melakukan segala bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan maslahat daripada buah daripada kebun tersebut, yang nantinya kalau tanaman atau kebun tersebut telah berbuah, maka buahnya akan dibagi menurut kesepakatan mereka berdua. Ini adalah akad musaqqa. Jadi akad musaqqa itu contohnya misalnya A mempunyai kebun kurma. Kebun yang dia punyai sangat luas sekali sehingga dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Akhirnya dia melakukan akad dengan B. A dan B sepakat bahwasanya si A mengadakan akad musaqqah dengan B. B harus menyiram dan merawat kebun kurma tadi. Nanti seandainya sudah panen kurma, maka si B mendapatkan separuh dari hasil panen tersebut. Ini dinamakan akad musaqqah. Jadi kesepakatan antara pemilik kebun dengan pekerja, yang mana tugas pekerja adalah untuk merawat kebun tersebut, baik dengan cara merawat buahnya atau menyiramnya atau membersihkan rerumputan atau memperbaiki saluran air. Semuanya itu adalah dikerjakan oleh pekerja, oleh amil. Nanti kalau sudah waktu panen dan sudah ada hasilnya, pekerja tersebut mendapatkan berapa persen dari hasil kebun tersebut. Ini namanya akad musaqqah. Akad musaqqah ini diperbolehkan. Dan dalilnya bisa kita lihat dari al-hadis, juga dari ijma'nya para sahabat. Adapun dalil dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in, wa fi riwayatin amala ahla Khaybar. Yang artinya sahabat Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kebun yang ada di tanah Khaybar yang telah dimiliki oleh umat Islam kepada orang-orang yang ada di Khaybar tersebut untuk dirawat secara baik. Nanti hasil yang keluar kalau sudah panen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan separuh dari hasil panen kebun tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi musaqqah ini sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tanah Khaybar. Tanah Khaybar ketika itu sudah menjadi milik orang Islam, dan karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengerjakan kebun itu dengan diri beliau sendiri, dan sahabat juga sudah mempunyai kebun sendiri-sendiri, akhirnya Rasulullah sepakat kepada penduduk Yahudi yang ada di Khaybar ketika itu untuk mengadakan akad musaqqah. Jadi kebun tersebut diserahkan penuh kepada mereka. Tugas mereka adalah merawat kebun tersebut, menyirami, mengairi, dan mengawasi hasil buahnya. Dan ketika sudah panen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka separuh dari hasil panen tersebut. Juga ijma' para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khisni dalam Kifayatul Ahyar, para sahabat telah sepakat bahwasanya akad seperti ini adalah akad yang diperbolehkan. Dan untuk tanah Khaybar sendiri, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hal tersebut diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar dan diteruskan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhuma, dan tidak ada seorang pun yang ingkar terhadap apa yang telah mereka lakukan berdua. Berarti akad musaqqah ini adalah akad yang telah disepakati kebolehannya oleh para sahabat. Kalau kita telaah, kalau kita angan-angan tentang hikmah daripada akad musaqqah ini, Jelaslah bahwasanya akad musaqah ini mempunyai hikmah yang sangat besar sekali. Karena kadang-kadang orang mempunyai kebun yang sangat banyak atau kebun yang sangat luas sehingga dia tidak bisa merawat kebun itu sendiri. Atau mempunyai kebun tetapi dia tidak mempunyai pengalaman mengenai cara merawat kebun. Akhirnya dengan akad musaqah ini dia bisa mengadakan akad transaksi dengan musaqah, dengan cara musaqah, sepakat dengan seseorang yang mana seseorang tersebut tugasnya adalah merawat kebun tersebut. Otomatis orang yang ditugasi untuk merawat kebun tersebut akan benar-benar merawat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena nantinya kalau buah tersebut akan kalau hasilnya akan tambah banyak, berarti otomatis bagian dia akan bertambah banyak pula. Kalau dia misalnya sembrono dalam merawatnya sehingga hasil daripada kebun kurma tersebut atau kebun anggur tersebut sedikit, maka dia akan mendapatkan sedikit pula. Karena upah daripada akad musaqah ini adalah berdasarkan persentase atas hasil daripada kebun yang dia garap. Kalau misalnya hasilnya cuma sekedar 100 kilo misalnya, kalau nus-nus berarti dia cuma sekedar mendapatkan 50 kilo dari hasil tersebut. Maka dengan akad musaqah ini, maka orang yang melakukan akad atau si amil pekerja tersebut akan benar-benar sungguh-sungguh dalam merawatnya. Dikecualikan maksudnya berbeda dengan kalau kita misalnya cuma sekedar menyewa orang tersebut, memperkerjakan orang tersebut, terus kita gaji, misalnya gaji harian, maka dia akan seenaknya sendiri. Tapi kalau dengan akad musaqah ini dia akan sungguh-sungguh karena tambah banyak hasil yang dilakukan, yang dihasilkan oleh buah tersebut, dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak pula. Akad musaqah seperti akad-akad yang lain tentunya mempunyai syarat-syarat dan mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut adalah akad yang sah, akad yang tidak menimbulkan pertentangan atau tidak menimbulkan masalah nantinya. Maka dalam akad musaqah ini seperti akad-akad yang lainnya harus memenuhi syarat rukun. Rukunnya akad musaqah sebagaimana disebutkan oleh para ulama ini ada 6. Yang pertama adalah malik, pemilik kebun, wa'amil, pekerja, wasigho, ijab kabul, wa maurid, kebunnya, wa'amal, pekerjaan, wa samaroh, dan buah. Dan setiap syarat dari 6 hal ini harus memenuhi, dan setiap rukun ya, maaf, dari setiap rukun dari 6 hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah al-malik, pemilik tanah atau pemilik kebun. Pemilik kebun ini disyaratkan adalah orang yang kamilul ahliyah, adalah orang yang mutlakut tasarruf, orang yang bisa mentasarrufkan hartanya dengan baik. Artinya, orang yang memiliki kebun bisa untuk melakukan akad musaqah jika dia adalah orang yang baligh, orang yang sudah baligh, akil, orang yang sudah berakal, dan orang yang ghairu mahjurin alaihi, orang yang tidak terkena hajar. Kalau 3 syarat ini telah dipenuhi, maka dia boleh melakukan akad musaqah dengan orang lain. Baligh, akal, dan ghairu mahjur alaih. Baligh artinya orang yang memiliki kebun haruslah orang yang sudah baligh. Kalau dia masih kecil maka tidak sah. Karena sebagaimana yang sering kita ungkapkan bahwasanya setiap ibarat atau setiap lafad yang keluar dari mulut anak kecil adalah ghairu mu'tabar, adalah lafad yang tidak dianggap menurut syarak. Yang kedua, akil, haruslah orang yang berakal secara otomatis, karena orang gila tidak akan sah akadnya. Yang ketiga, ghairu mahjurin alaih, adalah orang yang tidak terkena hajar, baik mahjur alaih karena safih atau karena banyak utang. Maka kalau sudah memenuhi 3 syarat ini berarti orang tersebut boleh untuk melakukan akad musaqah. Rukun yang kedua adalah amil, orang yang mengerjakan kebun tadi. Si amil ini disyaratkan 3 hal yang disyaratkan dalam malik. Jadi si amil ini juga haruslah orang yang baligh, berakal, dan ghairu mahjurin alaih. Orang baligh otomatis dia adalah harus orang yang baligh, kalau dia masih kecil tidak mungkin dia bisa merawat kebun. Orang berakal secara otomatis dia harus orang yang berakal. Juga orang yang tidak mahjur alaih. Ini juga syarat yang disyaratkan pada orang yang berhak menjadi amil, menjadi pekerja dalam akad musaqah. Rukun yang ketiga adalah sighah, adalah ijab kabul. Dalam akad musaqah harus ada yang namanya ijab kabul. baik ijab kabul diucapkan dengan ucapan atau ijab kabul dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk tulisan, teken, tanda misalnya persetujuan bersama, misalnya pakai datang ke notaris misalnya dengan disahkan, misalnya saya sebagai pihak pertama yang memiliki kebun mengadakan akad musaqqah dengan Bapak A dan Bapak A telah setuju, semuanya sudah tanda tangan, maka kalau sudah ditandatangani kesepakatan ini berarti sudah sahlah akad musaqqah. Tanda tangan itu sudah menjadi ridho, menjadi tanda ridho atau tanda sahnya akad musaqqah. Kalau dengan sihwat, maka misalnya dia dengan mengatakan saqaitu ka'ala hadzan nakhil, saya mengadakan akad musaqqah dengan Anda pada pohon kurma ini. Ini omongan daripada pemilik tanah. Kemudian orang pekerja mengatakan saya terima akad ini dengan syarat misalnya kesepakatan mereka berdua, misalnya nanti kalau ada buahnya atau panen maka buahnya akan 50-50, 50 untuk saya, 50% untuk saya dan 50% untuk pemilik tanah. Nah, ini juga adalah akad yang sharih. Yang penting syahwat harus ada syahwat. Baik syahwat itu syahwat sharih atau syahwat kinayah, harus disyaratkan harus ada syahwat seperti akad-akad yang lainnya. Rukun yang keempat adalah mauridul akdi, yaitu kebunnya. Nah, untuk kebun yang boleh dipakai atau boleh diakati dengan cara musaqqah ini adalah cuma kebun kurma dan kebun anggur. Kalau kebun kurma, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan ahli Khaybar untuk merawat kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurma Baitul Mal. Maka kurma ini adalah akad yang mauridul aqdi pada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengkiaskan anggur kepada kurma dengan ilah bahwasanya kedua-duanya, kurma dan anggur, adalah buah-buahan yang wajib untuk dizakati. Karena kedua-duanya adalah sama-sama buah-buahan yang wajib untuk dizakati, maka kedua-duanya boleh untuk dilakukan akad musaqqah. Jadi yang kebun yang diperbolehkan untuk diakati dengan cara musaqqah ini adalah kebun kurma dan kebun anggur saja. Adapun kebun yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi beberapa ulama dalam madzhab Syafi'i, beberapa ashabu Syafi'i, mereka mengatakan bahwasannya setiap pohon yang berbuah boleh diakati dengan memakai akad musaqqah. Jadi tidak terbatas dengan anggur dan kurma saja. Tapi segala bentuk kebun yang mana kebun tersebut adalah buahnya, pohonnya bisa berbuah, maka boleh kita mengadakan akad musaqqah dengan kebun tersebut, memakai kebun tersebut. Dan pendapat ini saya kira adalah pendapat yang lebih gampang untuk diterapkan. Apalagi kebun itu banyak macamnya, bukan cuma kebun kurma dan bukan cuma kebun anggur saja. Lah, para ulama yang memperbolehkan dalam hal ini mengatakan memang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebun yang ada itu adalah cuma sekedar kebun kurma ketika itu, maka ya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad musaqqah ini untuk kebun kurma saja, karena ketika itu yang ada di Madinah adalah cuma kebun kurma saja. Seandainya di Khaybar itu ada kebun lain, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan akad musaqqah dengan kebun tersebut. Dan pendapat yang mereka katakan ini adalah pendapat yang kuat juga, karena dalam hadis tadi itu, dalam hadisnya Ibnu Umar dalam satu riwayat min samarin, dalam satu riwayat bahwasanya bukan cuma nakhlin saja tapi min samarin, dari setiap buah. Maka dari hadis riwayat ini mereka mengatakan bahwasanya setiap pohon yang berbuah boleh kita melakukan akad musaqqah terhadap kebun tersebut. Dan pendapat ini adalah pendapat ulama tiga selain Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ringkasnya menurut madhabnya Imam Syafi'i bahwasanya untuk kebun yang boleh dilakukan dengan melakukan akad musaqqah ini adalah cuma kebun kurma dan kebun anggur saja, tetapi ulama Syafi'iyah yang lainnya, ashabu Syafi'i, kebanyakan mereka mengatakan setiap pohon yang berbuah boleh kita memakainya untuk akad musaqqah. Dan pendapat ini adalah pendapat ulama tiga selain Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalil yang mereka pakai dalam hal ini adalah hadis Sayyidina Abdullah bin Umar tadi, yang mana dalam satu riwayat ada kata-kata min samarin, tidak terbatas pada kurma dan anggur saja. Terus rukun yang kelima adalah amal, pekerjaan. Apa sih pekerjaan yang wajib dilakukan oleh si pekerja, dan apa saja pekerjaan yang wajib oleh dilakukan oleh pemilik tanah. Untuk mengetahui hal ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, telah saya baca tadi, bahwasanya Imam Abu Suja di sini beliau mengatakan wal amalu ala dzurba ini, pekerjaan dalam hal ini ada dua. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang mana pekerjaan ini manfaatnya kembali kepada buah. Maka setiap pekerjaan yang mana pekerjaan ini faedahnya dan manfaatnya adalah kembali kepada kemaslahatan buah, maka pekerjaan ini adalah wajib dilakukan oleh pekerja. Maka bagi si amil atau pekerja, wajib dia untuk menyiram pohonnya. Juga wajib bagi dia untuk memperbaiki saluran air. Wajib baginya untuk membersihkan airnya. Wajib baginya untuk membersihkan kanan kiri pohon jika di sana ada rumput atau ilalang, yang mana rumput ini dianggap akan mengambil air lebih banyak atau akan mengambil zat-zat protein yang dibutuhkan oleh pohon tersebut, sehingga nanti kalau pohon tersebut tidak mendapatkan zat-zat mineral yang cukup, maka buahnya akan kecil. Maka segala bentuk pekerjaan yang mana pekerjaan ini faedahnya akan kembali kepada maslahatnya buah, maka pekerjaan ini wajib dilakukan oleh si amil. Saya contohkan lagi, misalnya menyiram pohon, maka harus dilakukan oleh si amil. Memperbaiki saluran air, memperbaiki pipa, terus membersihkan kanan kiri pohon dari rerumputan, agar misalnya rerumputan tersebut mengambil air yang ada, maka harus dihilangkan. Juga memberikan pupuk, semuanya ini pekerjaan yang harus dilakukan oleh si amil. Adapun pekerjaan yang mana pekerjaan ini adalah tujuannya untuk menjaga pohon, maka pekerjaan ini wajib dilakukan oleh pemilik kebun. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat pagar agar kebun ini tidak rusak dan tidak dirusak oleh hewan yang masuk, maka harus dikasih pagar. Lalu siapa yang wajib untuk membuat pagar? Yang wajib untuk membuat pagar adalah pemilik kebun. Begitu juga misalnya peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ini adalah yang mendatangkan adalah tukang, atau yang mendatangkan adalah pemilik tanah. Misalnya mendatangkan alat untuk membajak, alat untuk membajak, atau alat untuk cangkul-cangkulnya, juga desel misalnya kalau butuh. Semuanya ini adalah untuk kepentingannya adalah untuk menjaga pohon. Nah, setiap pekerjaan yang maslahat daripada pekerjaan tersebut adalah kembali kepada pohon, penjagaan pohon, maka wajib untuk dilakukan oleh pemilik tanah atau pemilik kebun. Seandainya dalam akad itu disyaratkan bahwasanya si malik harus membantu si amil untuk menyiram pohon, maka akadnya tidak sah. Begitu juga setiap akad yang begitu juga kebalikannya, setiap akad yaitu setiap pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh amil terus disyaratkan harus dilakukan oleh malik, maka tidak sah. Atau setiap pekerjaan yang semestinya harus dilakukan oleh si malik pemilik tanah terus dibebankan kepada orang yang pekerja, kepada amil, maka akad tersebut menjadi akad yang tidak sah. Terus ada beberapa syarat lagi yang disyaratkan, yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah yang perlu ditekankan adalah yang pertama, bahwasanya si amil adalah orang yang mempunyai kerjaan. Jadi pemilik kebun harus menyerahkan pekerjaan untuk mengurus kebun tersebut sepenuhnya kepada amil. Dan kebun sepenuhnya diserahkan kepada amil agar amil bisa mengerjakan dan merawat kebun tersebut kapan saja dia mau dan dengan leluasa. Tapi seandainya jika kebun tersebut disyaratkan dalam akad akan tetap berada dalam genggaman Malik. Misalnya kalau kebun tersebut misalnya ada pagarnya terus kuncinya masih dipegang oleh si Malik, pemilik kebun, maka tidak sah. Jadi pemilik kebun ini sepenuhnya harus menyerahkan kebunnya kepada pihak Malik pekerja untuk dikerjakan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka si Amil lah yang berkuasa penuh atas kebun tersebut karena dia adalah yang menggarap kebun tersebut. Maka kunci pagar atau kunci kebun tersebut harus dikasihkan kepada pihak Amil, tidak boleh dipegang oleh si Malik. Ya. Begitu juga harus disyaratkan besarnya pekerjaan dan waktu harus dibatasi dengan ketentuan yang pasti. Tidak boleh akad musako ini terbuka, tidak ada waktunya. Sampai kapan, tidak ada batasnya. Malah tidak boleh. Tidak boleh. Harus ditentukan sampai kapan. Ya. Dan dalam penentuan masa ini harus dilihat. Jangan sampai masa yang ditentukan itu belum sampai apa namanya, buahnya, pohonnya berbuah. Jadi kira-kira waktu yang diperlukan sampai pohon kurma ini berbuah ini berapa bulan? Misalnya waktu yang diperlukan itu misalnya 6 bulan, terus Anda melakukan akad musako 4 bulan saja, maka tidak bisa. Harus 6 bulan paling sedikit. Jadi harus ditentukan masa akad musako ini, dan dalam penentuan masa ini harus dilihat berapa waktu yang dibutuhkan sampai pohon tersebut panen. Ya. Kalau seandainya waktu yang ditentukan itu adalah waktu yang tidak cukup sampai pohon panen, maka tidak sah akadnya. Maka tidak sah ya. Begitu juga kalau misalnya dalam akad ini ditentukan sampai pohon berbuah, tidak boleh. Karena apa? Karena kadang-kadang pohon tersebut berbuahnya tidak bisa diketahui. Kadang-kadang memang biasanya pohon ini berbuah dalam waktu 6 bulan, tapi kadang-kadang terlambat sampai 8 bulan. Nah, maka tidak boleh. Tidak boleh dalam akad musako ini ditentukan saya mengadakan akad musako dengan Anda sampai pohon ini berbuah, tidak diperbolehkan. Tapi harus ditentukan secara pasti berapa lama akad musako tersebut. Rukun yang keenam adalah asamaroh, adalah buah daripada pohon tersebut atau hasil daripada pohon tersebut. Dalam akad ini harus disyaratkan bahwasanya buah daripada kebun tersebut haruslah khusus untuk Amil dan untuk Malik. Haruslah untuk mereka berdua, untuk orang yang bekerja dan untuk pemilik kebun tersebut. Kalau misalnya dalam akad tersebut disyaratkan bahwasannya hasil daripada kebun ini adalah untuk Malik pemilik kebun dan untuk Amil dan untuk orang ketiga, maka tidak sah. Maka dalam akad ini tidak sah. Yang kedua, hasil yang dihasilkan atau buah yang dihasilkan adalah dibagi rata antara Malik dan Amil, ya, antara Malik dan Amil. Yang berhak memilikinya adalah Malik dan Amil saja. Terus harus ditentukan secara pasti bagian setiap orang berapa persen, ya. Apakah misalnya bagiannya Amil adalah separuh dan bagiannya si Malik adalah separuh, 50-50 maka boleh. Atau misalnya bagiannya Amil nanti kalau pohonnya berbuah atau kebunnya panen adalah 1/3 miliknya Amil dan 2/3 miliknya Malik. Ini boleh. Yang penting harus diketahui berapa persen milik atau berapa persen dari panen yang ada itu untuk Malik dan berapa persen untuk si Amil. Harus ditentukan secara pasti dalam akad tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini bahwasanya akad musako ini seperti yang disebutkan oleh para fuqaha adalah akdun lazimun minal aqidaini, adalah akad yang lazim atas kedua belah pihak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau akad musako ini telah terpenuhi syarat rukunnya secara lengkap, maka setiap orang baik Amil atau Malik pemilik kebun wajib untuk menjalankan akad tersebut, dan salah seorang dari mereka tidak boleh mundur. Tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak yang pihak lain, pihak kedua. Jadi tidak boleh semena-mena misalnya kalau pemilik tanah itu merasa tidak cocok dengan amilnya, terus membubarkan akad musaqah tersebut seenaknya, tidak boleh. Karena akad ini adalah akdun wajibun min janibaini. Begitu juga si amil, misalnya kalau dia tidak ada kecocokan dengan pemilik tanah, terus dia ingin membatalkan akad tersebut dengan seenaknya sendiri, maka tidak boleh. Tidak bisa membatalkan akad kecuali atas persetujuan temannya. Ini dinamakan akdun wajibun atau lazimun min janibaini. Kenapa demikian? Karena akad musaqah ini adalah akad saling ketergantungan. Si amil tergantung dengan malik dan si malik tergantung dengan amil. Pemilik kebun sangat sekali tergantung sekali dengan pekerja tersebut karena dia tidak bisa mengerjakan kebun tersebut dengan sendirinya. Sebab dia tidak punya pengalaman atau sebab kebunnya sangat luas sekali. Sehingga kalau si amil berhenti begitu saja, maka dia merasa rugi. Begitu juga si amil, kalau seenaknya sendiri si pemilik kebun tersebut memecat dia, maka dia tidak mendapatkan hasil. Karena apa? Karena dia mengharap sekali hasil daripada buah tersebut. Maka dalam hal ini, akad musaqah ini adalah akdun lazimun min janibaini. Ini kalau memang sudah terpenuhi syarat rukunnya secara lengkap, maka akad tersebut adalah akad yang lazim. Tapi kalau misalnya akad tersebut akad yang fasid, syarat rukunnya tidak dipenuhi secara benar, maka akad tersebut adalah akad yang tidak sah atau akad yang rusak, fasad. Kalau akad tersebut rusak, maka dalam hal ini semua hasil panen kembali kepada pemilik kebun dan pekerja berhak untuk mendapatkan opah atau ujratul misli dari kerjaan yang telah dia lakukan. Ya, jadi kalau akad musaqah ini akad yang tidak sah karena beberapa rukun dan beberapa syarat tidak terpenuhi, maka secara otomatis semua hasil kebun adalah dimiliki oleh pihak malik, pemilik kebun, dan bagi amil dia berhak untuk mendapatkan opah dari kerjaan yang telah dia lakukan. Dan dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh para fuqaha bahwasanya kekuasaan amil atas kebun tersebut adalah yadul amanah. Artinya bagaimana? Artinya jika di sana terjadi kerusakan terhadap barang-barang yang ada di tangannya, pohonnya atau buahnya atau hal-hal yang lainnya, jika kerusakan tersebut bukan dia penyebabnya, bukan atas kecerobohan daripada pihak amil, maka dia tidak mengganti, tidak wajib untuk mengganti. Dan dia dalam hal ini dibenarkan kalau dia berani sumpah. Saya sumpah bahwasanya buah ini rusak bukan karena kecerobohan saya telah merawat buah ini dengan baik, telah menutupnya atau membungkusnya dengan kain dengan secara kuat, tapi masih saja diambil oleh kelelawar misalnya, maka saya tidak bertanggung jawab karena saya sudah melakukan hal yang wajib atas saya misalnya. Maka segala bentuk kerusakan yang terjadi atas kebun tersebut atau buahnya, terjadi atas buahnya atau terjadi atas tanamannya, maka si amil ini adalah kekuasaannya adalah yadul amanah, dia dibenarkan dan tidak wajib untuk mengganti selama dia tidak sembrono dan tidak ceroboh dalam menjaga kebun tersebut. Terus akad musaqah ini kapan habisnya? Akad musaqah ini habis kalau memang telah selesai ya. Selesai masa yang telah disepakati oleh mereka berdua telah habis. Kalau masa yang telah disepakati oleh mereka berdua telah habis, maka habislah akad musaqah tersebut. Dan jika buah telah dipetik dan hasil panen telah diambil, maka habislah akad musaqah tersebut dan pihak pemilik kebun wajib memberikan milik berapa bagian daripada si amil harus diberikan langsung seketika itu juga. Tapi kalau misalnya salah satu dari mereka meninggal, maka akad musaqah ini tetap berjalan. Kalau misalnya amilnya, si pekerjanya ini meninggal, maka bagi ahli warisnya boleh untuk meneruskan pekerjaan amilnya tadi, tapi dengan izin dari pemilik kebun tersebut. Dan ahli waris tidak boleh dipaksa untuk meneruskan pekerjaan. Misalnya kalau ahli warisnya ingin mengerjakan, ya dipersilakan. Kalau tidak mau, ya sudah. Kalau tidak mau, ya sudah. Nanti dikira-kirakan berapa kira-kira upah yang semestinya pantas untuk diberikan kepada amil yang telah meninggal tersebut. Ini adalah kajian kita. Kiranya cukup sekian kajian kita yang untuk kesempatan kita pada malam hari ini mengenai akad musaqah, ya. Dan insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai akad yang sangat penting sekali, akad yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu akad ijarah, akad sewa menyewa. Para pendengar yang saya muliakan, kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.